berhenti kini. Jangan lagi kau harapkan aku. Aku sudah bosan, tak berdaya menemani kamu. Sebut namaku, aku sudah bosan, tak berdaya jadi kekasihmu. Kini ku sadari apa arti diriku. Aku takkan lagi buang waktu denganmu. Jadi bonekamu. Mulai detik ini, jangan lagi kau rindukan aku. Aku sudah bosan, tak berdaya harapkan cinta. Jadi bonekamu. Kini ku sadari apa arti diriku. Takkan lagi buang waktu denganmu. Bebaskanlah diriku dari permainanmu. Jangan kau paksa aku, ikuti aturanmu. Aku tak mau lagi menjadi bonekamu.